Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamadatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Shadaqallahul 'azim. Al-asatiyatul kiram, ikhwatal iman, cahaya hati dan jamaah Masjid Az-Zikra yang baru saja diperkenankan oleh Allah menikmati hidangan hidayah Allah. Salat di awal waktu, berjamaah di masjid, dilalui dengan zikir, tausiah, doa. Kita mohon kepada Allah kenikmatan ini Allah perkenankan hingga akhir hayat kita. Ikhwahillah, sebelum kita menyimak kalam Allah, mari bersama kita bersihkan dulu hati kita dengan banyak beristighfar. Istighfar terus menerus. Istighfiru Rabbaku, summa tubu ilaihi yumatti'u mata'an hasana. Surah Hud ayat 2. Minta ampunlah kepada Allah. Bertaubatlah sungguh-sungguh kepada Allah. Niscaya Allah beri ketenangan dalam hidup. Karena dosa itu menjadi hijab hati. Dosa itu membuat kita tidak khusyuk ibadah. Dosa itu mengundang bala. Dosa itu membuat masalah dan sial. Dosa itu membuat hidup kita gelisah. Dengan istighfar, semuanya diangkat oleh Allah. Allahu Akbar, apalagi setiap kita mengkaji ilmu. Mari bersama kita bersihkan hati ini, agar kita mudah mengakses nur hidayah Allah jalla jalaluhu. Tentu tidak hanya kita di masjid ini, pemirsa cahaya hati, agar hatinya diberi cahaya Allah. Semua kita istighfar pada Allah. Jangan sungkan-sungkan melafadzkan zikir, melafadzkan istighfar. Karena mulut ini banyak dosa sudah. Banyak dusta, ghibah, fitnah, sumpah serapak, merendahkan orang lain. Maka dengan banyak istighfar, dosa-dosa dusta, ghibah, fitnah, Allah ampuni dan Allah ganti. Dengan kata-kata yang bagus, kata-kata yang santun, kata-kata yang sopan. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Astaghfirullah al-azim, ya Allah, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, ya